Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Qawa'idu Tauhidir Rububiyyah Wal Uluhiyyati Wal Asma'i Was Sifat yang disusun oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan Hafizahullah ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan sebelumnya telah kita bahas muqaddimah. Maka kita akan memasuki al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama. Al-muallif hafizahullah ta'ala berkata, kaidah yang pertama, haqiqatut tauhid huwal jam'u bainan nafyi wal itsbat. Hakikat tauhid adalah mengumpulkan antara penafikan dan penetapan. Tauhid itu mengumpulkan antara penafikan dan penetapan. Kaidah ini beliau nukil dari kitab-kitab para ulama ahlus sunnah terdahulu, di antaranya dari At-Tadmuriyah juz pertama halaman ketiga, begitu pula dari Minhajus Sunnah juz ketiga halaman 490. Keduanya karya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana telah kita sampaikan di awal, penulis hafizahullahu ta'ala tidaklah membuat kaidah-kaidah yang baru, tapi beliau hanya membantu kita untuk mengumpulkan kaidah-kaidah yang tersebar di banyak kitab para ulama, lalu dikumpulkan menjadi satu dalam kitab ini, sehingga memudahkan kita untuk mempelajari tauhid. Jadi tidak seperti buku yang penulisnya menyebutkan penemuan-penemuan baru, tidak. Dalam agama, penemuan-penemuan baru itu adalah tercelah. Nabi kita sekalipun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau ajarkan kepada kita yaitu tauhid bukanlah sesuatu yang baru. Tetapi yang telah diajarkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi inilah yang dilakukan oleh penulis, hanya mengumpulkan kaidah-kaidah yang telah disebutkan para ulama terdahulu. Ini kaidah yang pertama. Di dalam qawaid tauhidir rububiyah, kaidah-kaidah tauhid rububiyah nomor satu, bahwa tauhid itu dibangun di atas dua dasar. An-nafyu wal itsbat. Penafikan dan penetapan. Penafikan maknanya, penafikan rububiyah dari selain Allah. Kemudian penetapan maknanya, kita tetapkan keyakinan kita, sifat-sifat rububiyah itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Seperti Allah yang menciptakan, maka kita nafikan dari selain Allah penciptaan ini. Kita katakan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Kita nafikan dulu dari selain Allah, kemudian kita tetapkan yang mencipta itu hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu pula yang menguasai dan mengatur alat alam ini, kita nafikan itu dari selain Allah, dan kita tetapkan hanya Allah yang bisa melakukannya. Kalau ada orang yang mengimani Allah adalah sang pencipta, penguasa dan pengatur seluruh makhluknya, tapi dia tidak nafikan itu dari selain Allah, maka berarti dia mempersekutukan Allah dengan selainnya. Atau sebaliknya, dia nafikan dari Allah juga. Semuanya dia nafikan. Maka kalau begitu, dia tidak mengimani Rabb sama sekali. Jadi manusia di sini ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mengimani Allah pemilik sifat-sifat rububiyah, yang mencipta, yang menguasai dan mengatur alam ini. Tapi dia juga mengimani selain Allah juga ada yang mencipta, yang menguasai dan mengatur alam ini, walaupun hanya sebagiannya. Maka dia adalah orang musyrik. Padahal Allah telah menegaskan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah, Rabbnya seluruh makhluk. Maka tidak ada Rabb selain dia. Orang yang kedua, dia nafikan seluruhnya dari seluruh zat. Tidak ada satupun yang dia imani. Dia tidak imani adanya pencipta, adanya penguasa dan pengatur alam ini. Dari siapapun itu. Apakah dari Allah atau dari yang lainnya. Maka dia adalah orang kafir. Yang pertama disebut orang musyrik, yang kedua disebut orang kafir. Walaupun yang pertama juga bisa dikatakan kafir juga, karena kekafiran itu lebih luas daripada kesyirikan. Setiap kesyirikan adalah kekafiran, tapi tidak setiap kekafiran itu kesyirikan. Jadi yang pertama disebut musyrik. Dia yakini Allah pencipta, penguasa dan pengatur alam ini. Dia yakini juga ada selain Allah yang mencipta atau yang menguasai dan mengatur alam ini. Apakah seluruhnya atau sebagiannya? Seperti yang pernah kita contohkan, walau mereka hanya mengimani sebagiannya, seperti mereka percaya di pantai tertentu ada penguasa selain Allah, ada yang bisa menimpakan mudarat kepada mereka, menakdirkan mudarat atas mereka selain Allah, atau di gunung tertentu mereka yakini di situ ada makhluk penguasa di gunung itu yang bisa melindungi mereka dari mara bahaya. Tapi di satu sisi mereka juga masih beriman kepada Allah. Maka mereka adalah musyrik. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, dia tidak mengimani siapapun. Apakah Allah atau yang lainnya? Jadi dia nafikan semuanya. Kalau yang pertama, dia tetapkan untuk semuanya, untuk Allah dan selain Allah, Yang kedua, dia nafikan dari Allah dan dari selain Allah. Adapun yang ketiga, seorang muslim, orang yang mentauhidkan Allah, dia nafikan sifat-sifat rububiyah ini dari selain Allah, dan dia tetapkan keimanannya bahwa hanya Allah pemilik sifat-sifat rububiyah. Maka dia pun mengimani la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. La malika illallah, tidak ada penguasa dan pengatur alam ini kecuali Allah. La mudabbira illallah, tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah. La muhyi illallah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Dan seterusnya. Dia nafikan sifat-sifat rububiyah dari selain Allah, dan dia tetapkan sifat-sifat itu hanya untuk Allah semata-mata. Dan ini juga berlaku di dalam tauhid uluhiyah yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Jadi kaidah ini berlaku untuk semua bentuk tauhid. Yang dibahas oleh penulis di bagian pertama adalah tauhid rububiyah. Namun ini juga berlaku untuk semua bentuk tauhid. Coba kita lihat dalam tauhidul uluhiyah. Dua rukun ini, dua kaidah ini, yaitu penafikan dan penetapan, itulah yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Dalam kalimat la ilaha terkandung padanya penafikan, yaitu penafikan yang berhak disembah. Kita nafikan dulu, tidak ada yang berhak disembah. Kemudian kita tetapkan, yaitu yang terkandung dalam illallah. Kita tetapkan yang berhak disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Az-Zukhruf, pada ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini adalah an-nafyu, penafikan. Kecuali zat yang menciptakan aku, yaitu Allah. Ini adalah penetapan. Maka Nabi Ibrahim AS menafikan semua yang disembah selain Allah, dan beliau menetapkan yang berhak disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Surat Al-Baqarah ini mencakup semua jenis tauhid, rububiyah, uluhiyah, maupun al-asma wa sifat. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, barang siapa yang ingkar kepada tagut, mengingkari tagut, mengingkari semua yang dituhankan selain Allah, semua yang disembah selain Allah, ini adalah penafikan. Kemudian wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, ini adalah penetapan. Ini adalah penetapan. Maka apa kata Allah kalau dia sudah melakukan dua hal ini, penafikan dan penetapan? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kuat ditafsirkan oleh sebagian sahabat adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi dua hal ini harus ada. Begitu pula ketika Allah menyebutkan dakwah seluruh para nabi dan rasul, sebagaimana dalam surat An-Nahl tentang dakwah seluruh para nabi dan rasul, juga mengandung dua hal ini. Yang pertama, ani'budullaha, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ini adalah al-itsbat, penetapan. Kemudian disusul dengan wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut. Ini adalah penafikan. Jadi dua hal ini harus ada. Walaupun dalam sebagian ayat penyusunannya terbalik. Itsbat dulu baru an-nafyu. Penetapan baru penafikan, seperti dalam ayat ini. Para nabi mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kemudian disusul dengan larangan, dan janganlah kamu menyembah kepada selain Allah, bahkan disuruh menjauhi. Jadi, kalau ada orang sudah menyembah Allah, tapi dia juga masih menyembah selain Allah, maka dia belum menjadi orang yang mentauhidkan Allah. Begitu pula sebaliknya, dia menafikan semuanya, semua sesembahan dia nafikan. Tidak ada yang dia percayai, maka dia adalah orang yang kafir kepada Allah. Maka orang yang beriman, dia melakukan dua-duanya, menafikan dan menetapkan. Kemudian jemaah sekalian, ini juga berlaku dalam al-asma wa sifat, yaitu kita mengimani hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah. Di antaranya Allah sebutkan di surat Asy-Syura ayat ke-11. Pertama Allah nafikan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini penafikan. Allah nafikan penyerupaan. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki sifat-sifat yang serupa dengan Allah. Kemudian Allah tetapkan sifat baginya, wahuwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini juga berlaku dalam al-asma wa sifat. Kita nafikan dari makhluk sifat-sifat Allah, kemudian kita tetapkan sifat-sifat itu hanya milik Allah. Maksudnya kita imani, kita yakini sifat-sifat yang Allah kabarkan tentang sifatnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu hanya milik Allah. Tidak ada satu pun yang memiliki, tidak ada satu makhluk pun yang memiliki sifat-sifat tersebut. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini kaidah berlaku dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Tauhid itu harus dibangun di atas dua rukun. An-nafyu wal-ithbat. Penafikan dan penetapan. Baik. Kita masuk. Al-qaidatu ats-tsaniyah. Penulis hafizallahu taala berkata, kaidah yang kedua, at-tauhidu asasul amali wa asluhu. Tauhid itu adalah pondasi amalan dan pangkalnya. Tauhid adalah pondasi amalan dan pangkal seluruh amalan. Ini dinukil oleh penulis dari kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah yang ditulis oleh Al-Allama As-Safarini rahimahullahu ta'ala, juz pertama halaman 57. Dan ini disebutkan dalam setiap buku-buku tauhid atau buku-buku akidah, kaidah yang sangat agung sekali, bahwa kita harus memahami tauhid itu adalah pondasi seluruh amalan. Seluruh amalan kita dibangun di atas dasar tauhid. Maksudnya apa jemaah sekalian? Allah tidak akan menerima amalan kita kalau kita tidak memiliki tauhid yang benar, tauhid yang bersih dari segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Maka kaidah ini menjelaskan kepada kita pentingnya tauhid. Inilah pondasi amalan. Kalau kita tidak memilikinya, tidak ada gunanya kita sholat. Tidak ada gunanya kita puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, berakhlak mulia. Tidak ada gunanya. Tidak akan bisa kita petik di akhirat kelak. Semua amalan-amalan kita akan terhapus kalau kita tidak memiliki tauhid. Sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat Al-Furqan ayat ke-23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan di dunia, maka kami jadikan amalan-amalan tersebut hanya seperti debu-debu yang berterbangan. Inilah nasib amalannya orang-orang yang tidak memiliki tauhid. Artinya dia berbuat syirik atau melakukan dosa-dosa yang dapat membatalkan imannya. Betul, mereka dulu melakukan amalan, tapi kata Allah, amalan mereka Allah jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Maksudnya tidak bermanfaat bagi mereka, terhapus karena dosa besar yang mereka lakukan. Di ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka lakukan. Surat Az-Zumar ayat ke-65. Lain asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Makanya jemaah sekalian, tidak salah kalau ada yang mengatakan orang yang mentauhidkan Allah tidak berbuat dosa syirik, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar, dia masih lebih baik daripada orang musyrik atau orang kafir yang berakhlak mulia, yang tidak melakukan dosa-dosa besar itu. Bahkan seandainya dia orang kafir itu tidak punya dosa apapun kecuali satu saja, yaitu kekafirannya tersebut, maka orang muslim yang memiliki semua dosa asal bukan dosa kesyirikan dan kekafiran masih lebih baik daripada dia. Kenapa jemaah sekalian? Karena amalannya yang musyrik atau orang yang kafir itu dihapus oleh Allah kelak di akhirat. Dia tidak mendapatkan balasannya. Walaupun begitu jemaah sekalian, Allah Maha Adil. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu yang berbuat baik di dunia, Allah beri balasan di dunia. Dan balasan mereka Allah sempurnakan. Makanya enggak ada sisa lagi di akhirat. Tidak tersisa lagi di akhirat. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Hud, Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami sempurnakan pembalasan terhadap amal-amal baik mereka di dunia dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Jadi ini sekaligus jawaban kalau ada yang mengatakan, kalau begitu Allah tidak adil dong. Subhanallah. Masa orang-orang baik itu hanya karena dia kafir, lalu dia masuk neraka? Maka Allah jawab, amalan mereka sudah dibayar tunai. Sudah dibayar tunai ketika di dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami sempurnakan pembalasan terhadap amalan-amalan mereka di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Jadi kalau amalnya 100, balasannya 100, enggak rugi mereka. Sempurna. Walaisa lahum fil akhirati illa an-nar. Akan tetapi tidak tersisa bagi mereka di akhirat kelak kecuali neraka. Karena balasan amalannya sudah disegerakan dan disempurnakan di dunia. Makanya jemaah sekalian, sering kita dengarkan atau kita lihat sendiri orang kafir yang suka berbuat baik padahal dia kafir, hidupnya di dunia Allah berikan kemudahan-kemudahan, Allah berikan harta yang melimpah, usahanya lancar, fisiknya sehat-sehat saja karena dia suka berbuat baik. Misalkan dia suka berbakti kepada orang tua, dia suka bersedekah kepada orang-orang fakir, maka kehidupannya di dunia pun Allah berikan pertolongan. Tetapi karena sudah disempurnakan balasan terhadap amalannya di dunia, maka tidak tersisa lagi di akhirat kecuali neraka. Diakibatkan dosa terbesar yang mereka lakukan, yaitu dosa kesyirikan dan kekafiran. Kemudian jawaban yang kedua, jadi itu jawaban yang pertama, kita katakan Allah Maha Adil. Pahala mereka sudah dibalas di dunia. Kemudian jawaban yang kedua, mereka tidak berlaku adil kepada Allah. Kepada manusia mereka berakhlak baik, tapi kepada Allah mereka berakhlak buruk. Makanya, jangan sekali-kali mengatakan mereka orang yang berakhlak baik. Jangan berkata begitu. Kenapa? Kepada Allah mereka berakhlak buruk. Yaitu mereka merendahkan Allah, melecehkan Allah. Contohnya dengan mengatakan Allah punya anak. Itu pelecehan besar yang membuat Allah murka sehebat-hebatnya. Sampai-sampai langit hampir pecah karena takut kemurkaan Allah. Bumi hampir terbelah. Gunung-gunung hampir runtuh karena tahu Allah sedang murka. Ketika mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Pelecehan, penghinaan kepada Allah. Jemaah sekalian, kalau ada orang yang suka berbuat baik kepada kita, suka berbuat baik kepada kita, tapi dia menghina orang tua kita, tentu kita akan marah besar kepadanya. Apalagi kalau dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia berbuat baik kepada kita, berakhlak mulia, tapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia caci maki, maka kita akan marah besar. Bahkan kita akan memilih, lebih baik kamu caci maki saya. Jangan caci maki orang tua saya, jangan caci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, bagaimana lagi dengan orang yang mencaci Allah? Yang menghina Allah, merendahkan Allah dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Itulah dosa syirik. Dosa syirik itu menyamakan Allah dengan makhluk. Itu penghinaan. Karena Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Makhluk itu rendah, makhluk itu kecil. Menyamakan yang tinggi dengan yang rendah, yang besar dengan yang kecil adalah pelecehan. Itulah sebabnya mengapa Allah sangat murka kepada mereka. Jadi mereka hanya berakhlak baik kepada manusia, tapi tidak berakhlak baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan nikmat surga. Tapi karena kasih sayang Allah yang luar biasa, di dunia mereka masih diberikan balasan-balasan atas segala kebaikan yang mereka lakukan. Iya. Kemudian Allah ingatkan juga di surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka. Maukah kalian aku kabarkan orang-orang yang paling merugi amalannya? Maukah kalian aku kabarkan orang-orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu adalah orang-orang yang telah sesat amalan mereka di kehidupan dunia, namun mereka mengira bahwa mereka telah melakukan perbuatan baik. Inilah jemaah sekalian, keadaan orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah di muka bumi ini. Kata Allah dalam ayat ini, mereka itu orang-orang yang paling merugi amalannya. Kenapa demikian? Karena amalan mereka sesat, yaitu menyembah kepada selain Allah. Tapi bersamaan dengan itu, mereka mengira apa yang mereka lakukan adalah benar. Makanya jemaah sekalian, ayat ini sekaligus membantah orang-orang yang mengatakan, kita juga harus menghargai keyakinan mereka. Subhanallah. Allah mengatakan, keyakinan mereka sesat. Walaupun mereka mengira baik. Bagaimana bisa seorang muslim menghargai sesuatu yang Allah hinakan? yang Allah nyatakan sesat, lalu kita gak mau bilang itu sesat. Jadi gak ada pengaruhnya, walaupun mereka meyakini perbuatan mereka baik, tetap saja di sisi Allah itu adalah buruk. Makanya di sini juga ada pelajaran penting, baik dan buruk bukan kita yang menilai, tetapi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita katakan baik tapi Allah bilang buruk, maka itu buruk. Kalau kita bilang buruk tapi Allah bilang baik, maka itu baik. Inilah jemaah sekalian, orang yang paling sesat. Dia rajin menyembah kepada selain Allah. Rajin mendatangi rumah ibadah mereka, walaupun hanya setiap pekan tapi enggak pernah absen. Dan dia mengira apa yang dia lakukan adalah kebaikan. Tetapi Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang paling merugi. Kemudian di ayat berikutnya kata Allah, ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim wa liqaihi. Mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan perjumpaan dengannya. Fahabitat a'maluhum, maka terhapuslah amalan-amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak menegakkan untuk mereka mizan di hari kiamat, yaitu tidak ada timbangan kebaikan apapun, kosong. Timbangan kebaikannya kosong, tidak ada isi apa-apa. Karena amalannya sesat. Jadi inilah nasib orang-orang yang mengira sedang berbuat baik di dunia, padahal mereka menyembah kepada selain Allah. Maka mereka itu adalah orang-orang yang paling merugi di akhirat kelak. Jemaah sekalian, walaupun ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir, tetapi para sahabat juga, seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menggunakan ayat ini untuk orang yang berbuat bid'ah di dalam agama. Karena ada kemiripan. Orang yang berbuat bid'ah dengan orang yang menyembah kepada selain Allah, ada kemiripan. Bukan berarti kita katakan semua pelaku bid'ah kafir, tidak. Tapi ada kemiripan. Kemiripannya di mana? Mereka juga mengira apa yang mereka lakukan adalah kebaikan. Tapi ternyata di akhirat kelak mereka tidak mendapatkan balasan apa-apa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi, walaupun di dunia mereka yakin ini amalan yang benar, ini amalan yang baik, namun kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka kelak termasuk orang-orang yang paling merugi. Karena apa yang mereka lakukan tidak berhasil mendapatkan balasan yang baik dari Allah Azza wa Jalla, sebab amalan mereka tertolak. Baik. Jemaah sekalian, kita tambahkan satu kaidah lagi. Penulis hafizahullah taala berkata, al-qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga, at-tauhidu awwal wajibin wa akhir wajibin. Tauhid itu adalah kewajiban yang pertama dan kewajiban yang terakhir. Kata Syekh, wa makna dzalika anna awwala ma yadkhulu bihi al-'abdu fi dinillahi 'azza wa jalla innama huwa an-nutqu bitauhid. Makna kaidah ini, dan kaidah ini beliau petik dari banyak kitab-kitab, di antaranya kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dan juga dari banyak buku-buku yang lain. Kata beliau, maknanya adalah, pertama sekali seorang hamba masuk ke dalam agama Allah adalah mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat syahadat. Fala yuhkam 'alal insan bi annahu muslimun illa idza jaa bi kalimatit tauhid. Maka seseorang itu tidak dihukumi sebagai seorang muslim kecuali dia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menegakkan solat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan hal itu, terpeliharalah dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka atas Allah Azza wa Jalla. Ini dalilnya jemaah sekalian, yang menunjukkan tauhid itu adalah kewajiban yang pertama. Karena Nabi SAW mengabarkan kepada kita dalam ayat ini, beliau diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka melakukan tiga amalan yang paling utama dalam Islam. Maka yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Yang pertama mentauhidkan Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baru yang kedua menegakkan solat. Kemudian yang ketiga menunaikan zakat. Maka tauhid adalah kewajiban yang pertama. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim dari Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia ingkar terhadap semua yang disembah selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya, dan hisabnya adalah bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dua hadis ini ada kemiripan. Dan beliau juga menyebutkan, ini disepakati oleh ulama ahlu sunnah. Inilah awal kewajiban manusia yang pertama sekali. Karena ada golongan-golongan yang menyimpang, mereka mengatakan kewajiban yang pertama itu ragu dulu. Jadi gak ada yang kita yakini. Ragu dulu. Atau bermaksud untuk ragu. Atau meneliti dulu. Jangan langsung dipercaya. Teliti dulu, dibenarkan. Subhanallah. Jangan langsung dibenarkan, diteliti dulu. Padahal jemaah sekalian, keimanan terhadap tauhid itu fitrah manusia. Fitrah manusia. Jadi, tanpa harus seseorang itu meneliti sebenarnya, sudah ada di dalam hatinya. Keimanan terhadap tauhid itu fitrah manusia. Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Sebagaimana dalam hadis qudsi diriwayatkan Imam Muslim, Allah berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya adalah hanif. Hanif itu artinya menyembah kepada Allah dan berpaling dari sesembahan selain Allah. Akan tetapi kata Allah, atathumus syayatin fajatalathum an dinihim. Setan mendatangi mereka, kemudian memalingkan mereka dari agama mereka. Baik. Kemudian jemaah sekalian, makna hadis yang kita sebutkan tadi, memerangi di sini, itu ada perincian-perincian. Ada perincian-perincian kembali kepada hukum-hukum jihad. Dan hukum-hukum orang-orang kafir, jenis-jenis mereka. Mereka ada berjenis-jenis. Iya. Contohnya jemaah sekalian, orang kafir dhimmi. Walaupun dalam ayat ini, atau hadis ini dikatakan, Nabi SAW akan memerangi manusia sampai dia masuk Islam. Tetapi hadis-hadis yang lain memberikan pengecualian. Kalau dia sudah menjadi kafir dhimmi, dia tidak lagi diperangi. Siapa itu kafir dhimmi? Orang kafir yang menjadi warga negara kaum muslimin. Itu hukumnya dalam syariat wajib dilindungi. Membunuhnya adalah termasuk dosa besar. Jadi makna memerangi di sini kembali kepada hukum-hukum jihad. Dan beda, sama sekali tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh para teroris. Mereka berjihad atau mengaku berjihad, tapi tidak mengikuti hukum-hukum jihad seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang lain, Syekh menyebutkan seluruh para nabi dan rasul ketika diutus kepada umat manusia, awal kali yang mereka ajarkan adalah tauhid, bukan yang lain. Menunjukkan tauhid adalah kewajiban yang pertama. Seluruh para nabi dan rasul, pertama sekali yang mereka dakwahkan kepada kaumnya adalah tauhid, bukan yang lain. Kemudian dalil bahwa tauhid juga kewajiban yang terakhir. Subhanallah, ini kewajiban kita yang pertama dan kewajiban yang terakhir. Maksudnya apa kewajiban yang terakhir? Kita meninggalkan kehidupan dunia ini harus dalam keadaan mentauhidkan Allah. Dan harus berusaha mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka dia pasti masuk surga. Begitu pula dalam hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talqinkan orang-orang yang hendak wafat di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Yaitu kalau kita lihat ada orang yang sudah menjelang wafat, kita perintahkan dia ucapkan la ilaha illallah. Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita biarkan dia dalam proses kematiannya. Tapi kalau dia ngomong lagi yang lain, kita perintahkan lagi ucapkan la ilaha illallah, agar akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah. Juga dalam hadis riwayat Muslim dari Uthman radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dia pasti masuk surga. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqa Allah bihima 'abdun ghaira syaqin fihima illa dakhala al-jannah." Aku bersaksi, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah. Tidak seorang hamba pun yang berjumpa dengan Allah dengan membawa keduanya tanpa ada keraguan sedikit pun pada keduanya, kecuali dia pasti masuk surga. Inilah jemaah sekalian, dalil-dalil tauhid itu adalah kewajiban yang terakhir. Artinya, tauhid ini harus dipertahankan sampai hayat kita. Inilah jaminan kita masuk surga. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang lebih berharga bagi kita melebihi tauhid kita. Kita harus menjaganya, bahkan kita harus menjaganya walau dengan mempertaruhkan nyawa kita sekalipun. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la tusyrik billah wa in kutti tawahurrikta. Jangan kamu mempersekutukan Allah walaupun kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, yaitu dipenggal-penggal ataupun dibakar. Jadi nyawa kita kalau perlu kita pertaruhkan untuk menjaga tauhid kita. Kenapa? Karena inilah kewajiban yang terakhir, dan apabila kita membawanya untuk menghadap Allah, maka kita mendapatkan jaminan masuk surga. Alhamdulillah, ini saja yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.